Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih dalam pembahasan tentang haji. Kali ini pada bab Faskhul Hajj ila al-Umrah, yaitu membatalkan niat haji dan menggantinya menjadi umrah. Gambaran permasalahan kita pada kali ini bahwa seorang yang melakukan ibadah haji, terutama mereka yang tidak haji tamattu, yaitu yang qiran maupun yang ifrad, ketika mereka meniatkan niat-niat tersebut, lalu di perjalanan, maka setelah mengetahui hukum ini, hendaknya mereka merubah dan menjadikannya murni umrah yang nanti dilanjutkan dengan haji pada waktunya. Sehingga dengan kata lain, berubahlah niat qiran menjadi tamattu. Begitu pula yang ifrad, berubah menjadi tamattu. Karena tamattu adalah melakukan umrah murni terlebih dahulu pada bulan-bulan haji. Setelah umrah itu selesai dan menjadi orang yang halal, kemudian nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah melakukan haji. Nah, jadilah haji tamattu, umrah di bulan haji, kemudian dilanjutkan nanti haji pada tanggal 8 dan seterusnya. Nah, inilah gambaran pembahasan yang kita akan bahas. Dan ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu diganti, yang qiran tetap qiran, lanjut sampai selesai. Yang ifrad ya tetap ifrad, lanjut sampai selesai. Sebagian ulama mengatakan justru diganti, seperti yang tadi kita jelaskan. Ya. Dan dari ulama yang mengatakan diganti menjadi umrah saja, lalu nanti dilanjutkan dengan haji, ada yang mengatakan ini sunnah, dianjurkan tapi tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib harus diganti menjadi umroh. Ya. Nah, insyaallah kita akan kaji kembali nanti perbedaan pendapat ulama ini. Ini hanya gambaran awal tentang masalah yang kita bahas. Kita akan baca hadis yang ke-236 menurut cetakan ini, sesuai dengan syarah yaitu Taisirul Alam. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berihlal dengan haji. Artinya mereka menyuarakan manasik haji. Ya. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, ku sambut panggilanmu untuk haji. Nah, mulai masuk dalam manasik Nabi dan para sahabatnya. Walaysa ma'a ahadin minhum hadyun, dan tidak seorang pun yang bersamanya hadyu, sembelihan, kecuali Nabi SAW dan Talhah. Nabi SAW dan Talhah bin Ubaidillah, mereka berdualah yang sudah terlebih dahulu mengirimkan atau menyertakan hadyu, yang lain tidak. Wa qadima Aliun minal Yaman. Ali radhiyallahu anhu datang dari Yaman juga untuk haji. Jadi Ali radhiyallahu an kala itu sudah di Yaman, diutus oleh Nabi sebagai juru dakwah di sana, dan ketika musim haji datang ikut haji, berangkat dari Yaman. Faqala ahlaltu bima ahalla bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali mengatakan ahlaltu, saya berihlal, yakni masuk manasik haji, bima ahalla bihin nabi, dengan ihlal nabi. Artinya Ali radhiyallahu anhu menggantungkan niatnya seperti niat Nabi, seolah-olah dia mengatakan saya berhaji seperti hajinya Nabi. Entah Nabi ifrat, tamattu, atau qiran, ya kala itu tentunya Ali belum tahu. Makanya beliau hanya mengatakan saya seperti Nabi. Fa'amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashhabahu an yaj'aluha umratan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar menjadikan haji-haji mereka sebagai umrah. Fa yatufu thumma yuqassiru wa yuhillu. Sehingga mereka nanti tawaf, kemudian taksir, tahallul dengan memotong rambut mereka, wa yuhillu dan bertahallul, illa man kana ma'ahul hadyu, kecuali yang bersamanya hadyu, kecuali yang membawa hadyu. Dalam hal ini berarti Nabi termasuk, karena beliau bawa hadyu. Dan siapa? Talhah. Selain itu, yaitu yang tidak membawa hadyu, harus merubahnya menjadi umrah. Nabi perintah demikian. Faqalu, maka mereka mengatakan, nantaliku ila minan wa dhakaru ahadina yaktur. Apakah kami nanti akan pergi ke Mina, yakni mulai haji, ya? Pertama haji kan ke Mina, Tarwiyah, tanggal 8. Jadi nanti kami mulai ke Mina dalam kondisi dzakaru ahadina yaktur, kemaluan salah satu dari kami meneteskan mani. Yani ini ungkapan yang sangat artinya mendalam pada mereka ya perasaannya. Jadi kami nanti akan seperti itu. Berarti kami betul-betul tahallul yang betul-betul tahallul. Tidak ada sangkut pautnya dengan ihram. Baru nanti kami mulai lagi di Mina. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang mengungkapkan demikian. Dan ini ungkapan tadi semacam mereka merasa berat. Jadi kami harus tahallul sepenuhnya sehingga kami boleh mendatangi istri-istri kami. Di satu sisi di sini kita mengambil suatu pelajaran penting bahwa para sahabat mereka memandang ibadah itu suatu amal yang besar. Seolah-olah mereka merasa apa? Ibadah mereka tidak seperti yang mereka cita-citakan. Ya, jadi kami harus tahallul sepenuhnya. Ya. Nah, inilah perasaan mereka, para sahabat radhiyallahu anhu terhadap suatu ibadah. Mereka memandang sangat besar nilai ibadah yang harus mereka utamakan dari segala sesuatu, apalagi yang sifatnya hanya kepentingan pribadi perorangan. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau akhirnya mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Walaula anna ma'iyal hadya la ahlaltu." Seandainya di awal mula istaqbaltu, di awal mula min amri dari urusanku, mastadbartu seperti yang di akhirnya ini, yakni seandainya waktu itu saya tahu seperti sekarang, ma'ahdaitu, saya tidak akan membawa hadiah. Walaula anna ma'iyal hadiah la ahlaltu, dan kalaulah tidak bersama saya hadiah sembelihan, saya akan tahallul juga. Jadi Nabi SAW sangat ingin tahallul juga, hanya saja beliau terhambat oleh hadiu yang beliau telah bawa. Wa hadat Aisyatu fanasakatil manasika kullaha. Dan Aisyah radhiyallahu anha saat itu haid, dan beliau pun kemudian tetap melakukan manasik semuanya. Wa yara annaha lam tatuf bil baiti, hanya saja beliau tidak tawaf di Ka'bah. Falamma tahurat, maka ketika beliau suci, watafat bil bait, lalu tawaf di Baitullah Ka'bah, qalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tantalikuna bihajjatin wa umrah, antum semua, anda dengan para sahabat pulang dengan membawa haji dan umrah. Wa antariku bihajj, sementara saya nanti pulang hanya dengan membawa haji. Fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakrin an yakhruja ma'aha ila tan'im. Maka Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr, saudaranya yang laki-laki, untuk keluar bersama Aisyah menuju Tan'im. Fa'tamarat ba'dal hajj, sehingga Aisyah ketika itu melakukan umrah setelah haji. Demikian hadis ini disebutkan. Ya, banyak masalah fikhiyah yang terkait dengan hadis ini. Namun terutama masalah yang paling inti dan yang menjadi pembahasan kita adalah yang tadi kita sebutkan, ya, merubah niat haji. Seperti yang kita baca pada hadis tersebut, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bagaimana perjalanan haji Nabi SAW secara singkat. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang menceritakan perjalanan haji Nabi paling lengkap, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang panjang. Ya. Dan alhamdulillah telah dilengkapi pula oleh riwayat-riwayat yang lain, dikumpulkan semuanya sebatas kemampuan tentunya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan dijadikan dalam sebuah kitab, yaitu Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi di kitab itu seperti sebuah kisah perjalanan, padahal itu adalah hadis Nabi, tapi memang seperti yang dikisahkan Jabir. Jadi kisah perjalanan haji yang di situ memuat hukum-hukum syariat terkait dengan ibadah yang mulia tersebut, ibadah haji. Nah, di sini disebutkan dengan tentunya singkat dibanding riwayat itu yang panjang. Jabir radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa Nabi dengan para sahabat ketika itu berniat haji. Untuk Nabi sendiri, dikatakan oleh para ulama, menurut pendapat yang kuat, Nabi sejak awal sudah berniat haji qiran, walaupun ada yang mengatakan tamattu. Namun yang lebih kuat bahwa Nabi memang sejak awal berniat qiran. Ya. Para sahabat yang lain juga berniat haji. Nah, dalam perjalanan ternyata Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal berupa perintah-perintah yang pada akhirnya Nabi SAW akhirnya menyampaikan perintah-perintah tersebut kepada para sahabat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW saat beliau di Madinah, ya, belum mengetahui seperti saat beliau sedang di perjalanan. Makanya Nabi SAW dalam hal ini menyampaikan kepada sahabat-sahabat bertahap. Di awal pada niat haji, di pertengahan Nabi SAW hanya sifatnya itu menganjurkan, dan di akhir Nabi menekankan dan mengharuskan. Sampai Nabi SAW marah kepada sebagian sahabat yang tidak langsung menerima perintah Nabi tersebut. Dan ini perlu kita beri catatan, bukan karena mereka tidak mau taat, tapi tadi rasa berat mereka untuk meninggalkan suatu ibadah yang menurut mereka ketika itu, ya, ibadah yang sangat mereka cita-citakan. Ya, yang jelas pada akhirnya Nabi memerintahkan. Nah, di sini seperti yang kita lihat, bahwa Nabi SAW kemudian melakukan perjalanan ini. Orang-orang juga dari berbagai penjuru, termasuk Ali radhiyallahu anhu dari Yaman datang ke Mekah untuk melakukan haji. Dan Ali radhiyallahu anhu seperti yang disebutkan tadi tidak menyebutkan niat tertentu. Beliau mengaitkan dengan haji Nabi, dan ini menunjukkan bahwa boleh saja seseorang dalam haji berniat seperti itu. Ya. Pada dasarnya seperti ini. Namun setelah kita tahu persoalan ini, maka harus kita ikuti apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini pada akhirnya فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. Maka Nabi SAW merintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya umrah. Nah, disinilah letak ya permasalahan yang inti. Tadi kita sebutkan bahwa para ulama kemudian berbeda pendapat, ya. Apakah perintah ini berlaku hanya saat itu atau berlaku seterusnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini kejadian dan perintah Nabi berlaku hanya saat itu, dan hikmahnya adalah untuk menentang tradisi orang-orang musyrikin, ya, yang yakni mereka punya suatu keyakinan tertentu dalam bab umroh di bulan-bulan haji, ya, seperti yang pernah kita lewati. Yang jelas bahwa Nabi SAW menurut mereka ingin menentang tradisi musyrikin ketika itu, sehingga untuk selanjutnya tidak lagi berlaku. Misalnya di zaman para sahabat berikutnya setelah wafatnya Nabi, ada orang yang mau haji tamattu, ya silahkan. Yang mau haji ifrad, ya silahkan. Yang mau haji qiran, ya silahkan. Nah, dan itu mungkin termasuk pandangan sebagian sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar, di mana mereka membolehkan tetap untuk melaksanakan haji-haji itu. Ulama yang lain mengatakan tidak. Bahkan ini berlaku seterusnya. Ya. Ini berlaku seterusnya. Bukan hanya di zaman itu. Ya. Pendapat yang pertama itu pendapat di antaranya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan mayoritas para ulama, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah. Ya. Kemudian untuk pendapat kedua, ini pendapat ulama-ulama lain seperti Imam Ahmad rahimahullah, para ulama Zahiriyah di antaranya juga Ibnu Hazm, dan diriwayatkan dari beberapa sahabat di antaranya Ibnu Abbas dan Abu Musa, dan juga kemudian para ulama ahlul hadis mengikuti pendapat ini bahwa ini berlaku terus, bukan hanya di zaman itu, bahkan seterusnya. Hanya saja sebagian ulama ya dari golongan kedua ada yang mengatakan ini adalah sunnah, ya, seperti Syekhul Islam rahimahullah dan juga Imam Ahmad. Ada juga di antara ulama yang mengatakan bahkan ini wajib, dan yang cenderung kepada wajibnya mengganti kepada umrah sehingga wajib tamattu adalah Ibnu Hazm, dan itu yang tampak dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka ulama-ulama ini mengharuskan, mewajibkan. Dan ini juga yang dipegangi untuk zaman ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau terangkan dengan sangat jelas di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, yaitu Hajjatun Nabi kama rawah Jabir, dalam kitab tersebut di mukaddimahnya. Begitu pula ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, dan insyaallah ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang akan kita baca dan yang telah kita baca, nampak di situ Nabi SAW memerintahkan seperti yang tadi kita baca, fa'amarahum, maka Nabi SAW amara ashabahu, memerintahkan para sahabatnya. Dan kita tahu bahwa pada asalnya al-amr lil wujub, perintah itu berfaedah wajib, wajibkan suatu hukum selama tidak ada yang memalingkan dari perintah itu. Dan di sini tidak ada yang memalingkan, Nabi sampai akhirnya tetap memerintahkan mereka untuk merubah menjadi umroh, yang artinya haji tamattu. Bahkan yang lebih menunjukkan lagi, Nabi sangat marah ketika sebagian tidak segera melakukan. Di sana banyak hadis-hadis. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya punya 18 hadis. Ya, saya punya 18 hadis yang sahih, semuanya dalam hal ini. Di antara hadis-hadis yang disebutkan bahwa Al-Bara' bin Azib mengatakan, kharaja Rasulullah sallam wa ashabuh, Nabi dan para sahabat keluar, yakni untuk haji. Fa ihramna bil hajj, kami berihram niat untuk haji. Falamma qadimna Makkah qala ij'alu hajjakum umrah. Maka ketika kami sampai di Makkah, yakni sudah mau ke Baitullah ini, mungkin sudah hampir tawaf, wallahu a'lam. Nabi katakan, jadikan haji kalian umrah. Ij'alu, ini perintah, ya kan? Fi'il amr. Faqala an-nas, orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, qad ahramna bil hajj. Wahai Rasulullah, kita kan sudah berniat haji. Kita mau qiran, kita mau nyambung. Ya, kita enggak akan tahallul. Selesai umrah, lanjut nunggu sampai nanti haji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika itu tanggal 4 bulan Dzulhijjah sampai di Makkah, ya. Berarti lanjut sampai tanggal 8, 4 hari lagi kita bertahan dalam ihram, kemudian lanjut haji tanpa ada tahallul. Maksudnya begitu. Itu haji qiran. Tapi Nabi katakan, tidak, kalian harus tahallul sekarang. Ya. Tahallul yang lengkap. Makanya tadi sampai ada sahabat yang mengatakan, jadi kami nanti ke Mina dalam kondisi seperti itu, baru mungkin berhubungan dengan istrinya. Berarti tahallul yang betul-betul lengkap, ya. Nah, itu perintah Nabi. Tapi ternyata saat itu tadi sebagian sahabat belum langsung melaksanakan. Sampai Nabi mengatakan, "Unzuru ma amurukum bih. Faf'alu." Coba lihat lagi, apa yang kuperintahkan terhadap kalian? Lakukan. Ya. Faraddu 'alaihil qaula faghadib. Ternyata mereka menyanggah dan mereka mengatakan, "Kaifa naj'aluha umrah?" Bagaimana kami menjadikannya menjadi umrah? Maka Nabi marah. Kemudian talaqa hina hatta dakhala ala Aisyah wa huwa ghadban. Lalu Nabi pergi sampai masuk menemui Aisyah dan beliau dalam keadaan ghadban, marah. Fara'at al-ghadab fi wajhih. Aisyah melihat kondisi marahnya Nabi itu di wajah Nabi SAW tampak. Kalau Nabi marah kelihatan sekali. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, man aghdabaka aghdabahullah, siapa yang membuat engkau marah ya Rasulullah, ya, semoga Allah murkai dia. Ya. Qal wama li la aghdab wa ana amru bil amr fala yuttaba. Mengapa saya tidak marah, saya perintahkan suatu perintah lalu tidak diikuti. Ya, walaupun tentunya akhirnya para sahabat mengikuti, ya. Tapi tadi, yakni ibaratnya reaksi spontan dari para sahabat, bukan karena sifat menentang, tapi raddul fi'il, semacam reaksi spontan atas keberatan meninggalkan ibadah yang sudah mereka canangkan itu. Ya, nah ini kisah ini yang disebutkan bahwa Nabi sampai marah. Kalau kita katakan, oh ini gak wajib, Ya. Ini tampak aneh sekali. Kenapa? Kalau memang tidak wajib, kenapa sampai Nabi marah begitu? Nah, Nabi sampai marah demikian, dan Nabi perintahkan dengan sekian tahap seperti diceritakan dalam riwayat-riwayat. Sekali lagi bisa dilihat itu di mukaddimah kitab Hajjatun Nabi, menunjukkan jelas sangat bahwa ini adalah wajib. Jadi wajib mengganti niat-niat haji lain dengan haji tamattu, sehingga umrah dulu dan setelah umrah tahallul yang lengkap, kemudian nanti tanggal 8 Dzulhijjah mulai haji lagi, mulai masuk lagi ke manasik haji. Nah, ini insyaallah wallahu a'lam apa pendapat yang terkuat dalam hal ini. Ya. Dan untuk lebih lanjut bagi kita yang ingin mengetahui dalil-dalil dan hujjah-hujjah, bisa dilihat di antaranya juga yang membahas panjang lebar adalah Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Nah, melanjutkan hadis ini disebutkan di sini bahwa ketika para sahabat keberatan, Nabi mengatakan law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdait walau la anna ma'iyal hadiya la ahlaltu. Seandainya di awal urusan ini saya tahu seperti di belakangnya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ini ada proses. Nah, ilmu Nabi SAW berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada beliau, ya, dalam bab syariat ini. Di awal Nabi belum mengetahui adanya syariat ini. Di pertengahan atau menjelang mendekati Makkah sudah ada perintah-perintah tersebut. Jadi Nabi SAW bukan ingin membeda-bedakan antara beliau dengan sahabat, ya. Barangkali ada kesan, loh, Nabi sendiri kiron, kenapa kita tamattu, kita kan ingin Nabi, ingin seperti Nabi. Ali saja yang dari mana, Yaman, jauh-jauh mengatakan saya ihram seperti Nabi. Nah, sahabat tentunya juga seperti itu, ingin seperti Nabi. Loh, kenapa Nabi kiran kami disuruh tamattu? Nah, ini suatu keberatan. Ya, maka Nabi terangkan ini masalahnya bukan saya membedakan dengan kalian, tapi saya ingin seperti kalian. Ya, ingin seperti kalian. Hanya saja karena saya sudah terhambat oleh apa? Hadyu. Sehingga saya tidak bisa merubah. Laula anna ma'iyal hadiya la ahlaltu. Seandainya saya tidak membawa hadyu, saya akan tahallul yakni seperti kalian, sama. Ya, dan ini menunjukkan bahwa tamattu lebih afdal daripada qiran, sekalipun Nabi sendiri qiran. Ya. Tapi karena tadi Nabi sudah terlanjur terhalangi oleh hadyu yang dibawa beliau, dan bagi orang yang sudah bawa hadyu tidak boleh merubah. Dan Nabi juga tekankan, kalau saya tahu ketika itu seperti sekarang saya tahu. Nah, sekarang beda dengan yang sebelumnya, sehingga Nabi tidak bisa merubah. Dan ini menunjukkan Nabi tidak tahu yang gaib, ya. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Nabi berjalan dari Madinah, taunya ya seperti itu. Ternyata di belakang hari, di kemudian hari berubah. Bukan berubah, ya, bertambah ilmunya. Ya. Nah, menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Ya. Nah, kemudian hibati billah rahimakumullah, berjalanlah para sahabat kemudian sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai akhir haji. Kemudian di akhir haji, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi suatu ucapan, yaitu bahwa para sahabat dan Nabi sendiri pulang ke Madinah dengan membawa haji dan umroh. Artinya sudah berhasil melakukan dua-duanya, ibadah dua-duanya. Ya, umroh terpisah kemudian haji, dan ini tamattu', dan ini yang paling afdol. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya sendiri pulang nanti hanya bawa haji, saya enggak umroh dulu. Nah, seperti sebuah kegelisahan beliau radhiyallahu anha, juga karena pahala yang terlewatkan. Bayangkan ya para sahabat, Aisyah radhiyallahu anha, bersaingnya mereka dalam hal apa? Ibadah. Mereka dapat haji dan umroh, saya hanya haji, bukan bersaing dalam bab dunia. Jadi akhirnya Aisyah mengatakan seperti itu kepada Nabi. Nah, apa sebabnya? Sebabnya karena Aisyah di tengah perjalanan haid, masa-masa haid yang enggak bisa di rubah-rubah. Waktunya haid yang sudah menjadi kebiasaan, ya sudah, mau apa lagi? Enggak bisa nahan-nahan, sudah Allah tetapkan. Ya. Nah, bahkan Aisyah ketika itu sampai menangis. Tapi Nabi kemudian menenangkan dan tetap menganjurkan bahwa tetap ibadah haji, tetap tidak kemudian hajinya batal, tetap, hanya saja kamu tidak boleh tawaf. If'ali ma yaf'alul hajj. Sebelum itu Nabi katakan, hadza amrun qad katabahullah ala banati Adam. Ini perkara yang sudah Allah tetapkan kepada kaum wanita dari Bani Adam, ya sudah, ini takdir kampanye gitu. Kodrat Allah kepada kaum wanita, enggak bisa mau disanggah-sanggah bagaimana. Nah, kemudian Nabi katakan sudah, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang haji, kamu tetap masih bisa haji. Cuma satu, ghayra alla tatufi bil bait, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Baitullah, hatta tathuri, sampai kamu suci. Jadi itu saja larangannya, yang lain lakukan sama. Sa'i bagaimana? Ya, sa'i otomatis, karena sa'i ini gandengannya tawaf, ya. Tidak ada sa'i secara tersendiri. Misalnya, oh saya mau ibadah sa'i sendiri, ah. Sa'i kan ibadah, ya. Jadi saya mau sa'i sunnah, enggak ada. Sa'i harus beriring dengan tawaf. Tapi kalau tawaf tidak harus beriring dengan sa'i. Tawaf sunnah boleh, sekalipun tanpa sa'i, dan memang tanpa sa'i tawaf sunnah, ya. Tapi kalau sa'i enggak bisa, sa'i sendiri enggak bisa. Jadi sa'i harus bergandeng dengan tawaf. Nah, itu kejadiannya, sehingga Aisyah langsung melakukan haji, ya. Orang-orang tahallul, orang-orang umrah, Aisyah tetap haji dengan kondisi tadi, ya, tapi tidak melakukan tawaf dan sa'i. Lanjut sampai waktunya tawaf nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ini sudah hari nahar, ya, sudah suci ya beliau ketika itu, baru tawaf dan sa'i. Sehingga yang dilakukan Aisyah hanya satu kali tawaf dan satu kali sa'i. Yang dilakukan Aisyah ketika itu hanya satu kali tawaf, satu kali sa'i. Nah, karenanya di sini kemudian ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang haji yang dilakukan Aisyah. Ini sebetulnya haji apa kalau begitu? Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad perbedaan pendapat ulama. Beliau menyebutkan bahwa ada empat pandangan ulama terkait haji Aisyah. Ada yang mengatakan bahwa Aisyah adalah hajinya Kiron. Ya, dan ada yang mengatakan tidak, dia hajinya Ifrat kalau begitu. Ya. Dan seterusnya, beberapa pendapat ulama bisa dikaji kembali. Tapi yang dikuatkan oleh banyak ulama bahwa Aisyah radhiyallahu anha dianggap Kiron. Aisyah dianggap dalam pandangan mereka hajinya Aisyah adalah haji Kiron. Ya, dan sesungguhnya kalau begitu sudah tersirat padanya amalan umroh, ya, hanya saja tidak umroh tersendiri. Jadi umrohnya sudah gabung, menyatu dengan hajinya, ya, seperti haji-haji para sahabat yang kiran, bahkan Nabi SAW. Ya, cuma tetap berkurang amalan Aisyah radhiyallahu anha karena yang lain bang, yang apa, yang kiran seperti Nabi, yang kiran di awal tetap melakukan tawaf, ya kan, tawaf kudum. Ya, Aisyah nggak melakukannya. Jadi inilah yang membuat Aisyah gelisah. Ala kulli hal, mungkin ini ada pembahasan satu lagi terkait ini yang sangat penting, yaitu kemudian Aisyah umrah setelah itu. Ya, namun karena waktu yang terbatas, ya, nampaknya untuk pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah kalau ada kesempatan. Ya, mungkin ini yang bisa kita kaji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.